Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang sebuah perkataan ulama yang perlu kita cermati. Rasulullah s.a.w. bersabda, hukukul adamiyin mabniyatun alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta. Di hari kiamat, saya punya hak terhadap orang lain, maka akan saya tarik hak saya tersebut. Kalau dia tidak bisa bayar, dosa akan saya kasih kepada dia. Dan dia pun bayarnya dengan pahala, bukan dengan rupiah, emas, perak, atau real, dolar, gak bisa. Maka itu maksud dari perkataan ulama tersebut. Hak-hak antar sesama manusia nanti di hari kiamat dibangun di atas saling meminta satu dengan yang lainnya. Karena semuanya berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ingin masuk surga. Kalau dia maafkan, dia tidak akan dapat pahalanya. Maka ada hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau seandainya saya berjihad di jalan Allah, berharap pahala dari Allah, apakah seluruh dosa saya akan diampuni? Saya terus maju, saya berharap pahala dari Allah, apakah seluruh dosa saya akan diampuni? Kata Rasulullah SAW, iya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadis, kecuali hutang. Kecuali hutang. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Kenapa? Karena ada hak manusia pada dia. Di sini pelajaran menarik, yang sangat menarik. Hati-hati dengan hak orang lain. Anda mengambil harta orang lain, Anda menggibah orang lain, menggunjing orang lain, Anda memukul orang lain, bahkan mungkin membunuh orang lain. Hati-hati dengan hak orang lain. Itu semua tidak bisa dibayar dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tidak bisa. Bisa dibayar dengan minta halal. Coba perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fafihi tanbihun ala anna ala jami'i huquqil adamiyyin wa anna al-jihad wash-shahadata wa ghayrahuma min a'malil birr la yukaffiru huquqal adamiyyin." Di dalam hadis tersebut menunjukkan sebuah peringatan bahwasanya seluruh hak-hak manusia, jihad, mati syahid, dan selainnya dari amalan-amalan baik tidak bisa menghapuskan tanggung jawab Anda terhadap anak manusia. Jika kita pernah menzalimi orang lain, tidak bisa dihapuskan dosanya dengan amal soleh. Dengan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, gak bisa. Bisanya dengan minta halal. Lihat perkataan yang menarik juga oleh As-Sindi. Beliau mengatakan bahwasanya fihi tanbihun anna huquqal adamiyyin la tukaffar bikauniha mabniyatun 'alal musyah wa tadhyiq. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dosanya. Karena dibangun di atas saling meminta, saling menyempitkan satu dengan yang lainnya. Maka pesan untuk diri saya pribadi dan kaum muslimin, minta halallah terhadap kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Sebelum nanti tidak ada penghapusan dosa atas hal itu. Kecuali dengan kita bayar pahala atau menanggung dosa orang yang pernah kita zalimi. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta dan saling menyempitkan satu dengan yang lainnya. Hati-hati dengan kezaliman terhadap manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.